Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah bahwa apa yang kita baca pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah, dan pada pertemuan kali ini kita masuk kepada bab baru, yaitu bab al-iqrar. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين يا رب العالمين فصل والمقر به ضربان حق الله تعالى وحق الآدمي فحق الله يجوز الرجوع عن الإقرار به وحق الآدمي la yasihu ruju'u anhum. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini bab baru, fasal baru, yaitu tentang ikrar. Ikrar itu secara bahasa ngaku, gitu. Ngaku terhadap hak yang terbeban atas dia. Pengakuan untuk dirinya, pengakuan untuk dirinya atas hak yang dia kuasai atau hak yang justru terbebani atas dia. Itu namanya al-iqrar. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW beberapa kali mendapatkan iqrar dari para sahabat tentang pengakuan beliau bahwa beliau berzinah misalnya. Itu iqrar. Dan iqrar itu mahsur alal mukir. Jadi pengakuan itu hanya terbatas untuk yang mengaku. Kalau yang tidak mengaku ya tidak terkena beban itu. Jadi katakanlah ada orang yang mengaku bahwa dia berzina, maka hukumannya itu untuk dia saja. Walaupun berzina kan dua orang. Yang sono enggak ngaku ya, enggak. Jadi iqrar tuh sifatnya mahsur, terbatas hanya untuk dirinya sendiri gitu. Makanya kan dianjurkan tidak dianjurkan ikrar atas perzinahan gitu. Nanti ada pembahasannya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin faslun wal muqarru bihi durban. Kata Syabi Syuja, fasal ini membahas tentang ikrar. Wal muqarru bihi dorbani, dan sesuatu yang diakui atau diikrarkan itu dorbani ada dua jenisnya. Hakullahi ta'ala, yang pertama adalah haknya Allah. Orang mengaku berikrar terhadap haknya Allah. Wa hakul adami, dan juga haknya seseorang. Saya berikrar, saya menyatakan bahwa betul bahwa Fulan bin Fulan itu dia adalah piutang saya. Jadi saya berhutang kepada beliau sejumlah harta 50 juta misalnya. Itu namanya ikrar terhadap hak manusia. Fahaqullahi yajuzu ruju'u anhu 'anil ikraru bihi. Sedangkan hak Allah itu ya juzu rujuk, orang boleh narik kembali ikrarnya. Fa haqqullahi, haknya Allah, ya juzu rujuk, boleh kita narik lagi anil ikrari, daripada pengakuan tersebut. Wa haqqul adami, sedangkan haknya manusia, la yasihur rujuk anhu, tidak boleh ditarik kembali. Kata Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullah, al-iqraru lughatan, iqrar itu secara bahasa al-itsbat. Al-itsbat itu artinya penetapan. Penetapan hak itu. Jadi menetapkan sesuatu itu namanya iqrar, itsbat. Min qaulihim, perkataan orang-orang Arab tentang makna iqrar secara bahasa, qarra syai'u yaqir. Qarra syai'u yaqir artinya sesuatu itu tetap. Yakir gitu. Wa fil istilahi, dan secara istilah al-iqrar itu artinya al-i'tirafu bil haq, yaitu pengakuan terhadap atau penetapan pengakuan dengan hak gitu. Jadi pengakuan atas dirinya bahwa dia itu punya atau ada hak di dalam dirinya. Wal aslu fihi, dan dalil atau namanya argumen, dalil yang dijadikan ulama oleh ulama untuk masyru'iyatnya ikrar ini al-kitab. Jadi ikrar itu maksudnya adalah berimplikasi terhadab hukum yang ditetapkan kepada orang yang mengaku. Implikasi hukum terhadab orang yang mengaku terhadab hak orang lain atau terhadab hak Allah itu disyariatkan, artinya berlaku gitu. Walaupun kita enggak ngelihat dia ngelakuinnya gimana, tapi karena dia ikrar, ya dia berlaku terhadap hukum tersebut. Apa dalilnya? Al-kitab wa sunnatu wa ijma'ul ummah. Al-Qur'annya ada, sunnahnya ada, wa ijma'ul ummati, dan ijma', kesepakatan umat. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Kunu, jadilah kalian semua qawwamina bil qisti, berlaku adil, lurus dan adil, syuhada adillahi, sebagai saksi di muka bumi ini untuk Allah, walau ala anfusikum, walaupun persaksiannya itu terhadap diri kalian sendiri. Wasyahadatu ala nafsi, dan persaksian terhadap diri sendiri hiyal iqrar. Wasyahadatu ala nafs, bukan cuma ayat ini ya jadi dalil ikrar itu, tapi ini salah satunya. Wasyahadatu ala nafsi, dan persaksian terhadap diri sendiri. Jadi dia bersaksi bahwasanya saya itu melakukan pencurian. Saya bersaksi bahwa itu juga ikrar. Saya bersaksi saya melakukan pembunuhan misalnya. Itu ikrar. Wa syahadatu 'ala nafsihi al-iqrar, wa fi sunnati, dan dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dhiya unaisu 'ala imra'ati hadhi, 'ala imra'ati hadha, fa in i'tarafat farjumha. Jadi ini cerita lumayan panjang ya teman-teman yang dirahmati Allah, tentang salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia menceritakan bahwa anaknya itu berzina dengan perempuan yang sudah menikah. Anaknya laki-laki nih, bujang gitu. Lalu karena dia sudah mengaku, ya dia dicambuk 100 kali. Kan zina, merdeka, maka dicambuk 100 kali. Setelah dicambuk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada bapaknya, "Waqdhu ya Unais." Unais itu nama bapaknya gitu. Unais itu kan Anas kecil ya gitu. Tapi ini dipanggil Unais. "Waqdhu ya Unais ala imra'ati hadhi." Ente sekarang datang ke perempuannya. "Fa in i'tarafat," kalau dia mengaku, dia ikrar bahwa dia melakukan juga perzinahan, "farjumha," maka rajam dia. Jadi perempuannya ini muhsan, sudah menikah. Ini salah satu dalil atau masyru'iyatnya ikrar, bahwa ikrar itu punya efek terhadap penetapan sebuah hukum terhadap orang yang mengaku, orang yang melakukan ikrar. Rawahu Syaikhun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, wa li'anna syahadata 'alal iqrari sahih, bersaksi atas ikrar. Jadi kan bapaknya ini kan bersaksi, dia menyaksikan bahwa anaknya itu ikrar, saya berzinah dengan fulanah binti fulan. Jadi bapaknya ini melihat, menyaksikan bahwa anaknya ikrar, dan beliau lapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu anaknya dicambuk. Setelah itu kata Nabi Muhammad, "Waqdhu ya Unais ila imra'ati hadha." Datang kepada perempuannya, "Fa in itarafat," kalau dia ngaku, "farjumha," maka dirajam. Walianna syahadata alal ikrari, karena syahadah bersaksi alal ikrari terhadap pengakuan seseorang sahih itu dibenarkan, fal ikraru aula, maka mengakunya itu juga ikrarnya itu lebih utama untuk dibenarkan. Orang bersaksi atas ikrar saja benar, apalagi persaksian itu sendiri. Idza arafta hadza, kalau kalian tahu tentang ini, tentang ikrar begitu, fa idza aqarra man yuqbalu ikraruhu, kalau ada orang yang berikrar mengaku, man yuqbalu ikraruhu, dan dia adalah orang yang diterima ikrarnya. Yang diterima ikrarnya kan muslim, akil, balig, mukhtar. Gitu. Muslim, akil, balig, mukhtar. Dia muslim, dia akil, dia balig, dia mukhtar. Dia mukhtar itu atau tanpa paksaan. Fa idza aqarra man yuqbalu ikraruhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa idza aqarra man yuqbalu ikraruhu. Kalau ada orang yang ikrar mengaku atau melakukan ikrar pengakuan, man yuqbalu ikraruhu, dan dia adalah orang yang diterima ikrarnya, bima yujibu haddallahi ta'ala, dan ikrarnya mewajibkan dia, mengharuskan dia terkena haddallah, hududullah ta'ala. Jadi dia mengaku melakukan dosa yang dosanya itu menyebabkan dia dihukum dengan hudud. Kazina. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman, hudud itu adalah hukuman Allah atas pelanggaran maqasidus syariah yang lima. Dan hudud itu mansus dalam Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi hudud itu seperti pelanggaran terhadap kehormatan agama. Hibzuddin. Hukumannya kan di apa, dieksekusi kalau di murtad, salah satunya murtad kan begitu. Kemudian hibzun nafs kan begitu, hibzun nafs kisos. Kemudian hibzul akal, khamar, minum khamar dicambuk. Kemudian hibzul mal, harta dipotong tangan. Kemudian hibzun nasl, hibzun nasl itu ya zina, dicambuk kan begitu, atau dirajam. Atau juga al-qadhaf itu juga bagian daripada hudud, nuduh orang berzina. Hukumannya juga dicambuk. Kemudian apalagi muharabah. Muharabah itu begal, itu juga hudud. Jadi ada hukuman-hukuman yang dibebankan kepada kita atas sebuah dosa, dan itu hukumannya mansus dari Allah. Nah, sedangkan kriminalitas yang terjadi dan bobotnya tinggi tapi tidak termansus dalam Al-Quran, tidak masuk bagian daripada hudud, tapi masuknya di bagian ta'zir. Ta'zir itu hukumannya ditetapkan oleh hakim. Dan ta'zir itu dalam pandangan jumhur ulama boleh jadi lebih besar daripada hududullah itu sendiri. Jadi boleh, walaupun diperdebatkan oleh ulama apakah ta'zir itu boleh lebih keras dan lebih besar dan lebih jerak daripada hudud, sebagian mengatakan enggak boleh, hududullah itu udah paling tinggi, artinya udah paling sekeras-kerasnya hukumannya hududullah. Tapi kalau ta'zir ya berarti enggak boleh lebih dari itu. Tapi jumhur ulama kebanyakan bilang ta'zir itu bisa jadi lebih keras daripada hudud, seperti korupsi. Korupsi kan tidak ada hududnya dalam Al-Qur'an. Karena dia bukan mencuri. Kalau mencuri yang dimaksud hududullah kan mencuri fi harzin, mencuri barang yang sudah disimpan. Sedangkan korupsi itu uangnya enggak disimpan, dia kelola sendiri duit. Kan gitu. Jadi tidak masuk dalam kategori mencuri itu. Ya korupsi beda lagi. Maka itu ta'zir. Fa idza aqarra man yuqbalu iqraruhu, kalau ada orang yang berikrar dan dia adalah orang yang ikrarnya diterima, bima yujibu haddallahi ta'ala, dan ikrarnya mewajibkan dia terkena hududullah, kazina, seperti berzina, wasyurbil khamri, atau juga min khamr, zina hukumannya cambuk 100 kali kan ya, kalau dia muhsan dia dirajam, wasyurbil khamri, minum khamr, dia menghilangkan akal, mencederai akal yang dijaga oleh Allah, maka hukumannya juga cambuk kan begitu. Wasyurbil khamr wal muharabatu, dan juga muharabah, muharabah itu begal, muharabatu bisyahri sirahi fituruki, muharabah dengan mengangkat senjata fituruk di jalanan, jadi begal. innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu antuqat ah an antu ant apa ay, gimana hadis ayatnya antuqat ay yusallabu ayunfau minal ardi au yusallabu au tuqatta aydihim, kan begitu. Jadi itu namanya muharabah, kalau bahasa kitanya begal. Itu kan menakut-nakuti. Menakut-nakuti. Al-muharabatu bisyahri silahi fituruki wassariqatul mujibati lilqat'i. Dan juga pencurian yang menyebabkan potong. Karena ada pencurian yang tidak menyebabkan potong, ada pencurian yang menyebabkan potong tangan. Pencurian yang menyebabkan potong tangan itu nilainya, jumhur kebanyakan bilang, kalau nilainya lebih daripada rubu' dinar, setengah, seperempat dinar atau lebih. Seperempat dinar itu, ya kalau sekarang satu dinar 2 juta, seperempatnya 500 ribu. Itu udah kena potong tangan. Udah kena potong tangan itu. Thumma raja', tapi kemudian dia menarik lagi. Ana mukirun bi anni sarikun fi malika. Saya berikrar bahwa saya itu motong, saya itu mencuri harta fulan bin fulan sebesar 300 miliar. Misalnya gitu. Thumma raja', kemudian dia tarik kembali. Besoknya di hari H penetapan hukuman, dia sebelum dihukum, ana raja'tu alama qarartu. Saya tarik kembali apa yang sudah saya ikrar kemarin. Saya ikrar kemarin salah. Saya ikrar kemarin cuma takut. Saya ikrar kemarin cuma gara-gara ini dan sebagainya. Jadi sebenarnya saya enggak mencuri misalnya. Dan itu dia merujuk ikrar, dan ikrarnya itu terhadap hududullah. Hududullah kan berzinahnya dicambuk. Itu kan hududullah, mencuri potong tangan. Itu karena dia ikrar terhadap hududullah, maka rujuknya, qubila ruju'uhu, dia boleh kembali lah. Artinya rujuknya diterima. Artinya dia ucapannya tentang penarikan ikrarnya itu diterima. Hatta law kana ustufa. Ustufa atau ustaufa. Hatta law kana ustaufa. Hatta law kana istaufa ba'dul haddi. Sampai pun kalau sudah terpenuhi setengah daripada hadnya. Jadi dia dicambuk 400. Dia dicambuk 100 cambukan. Dicambukan ke-20 dia bilang, ana raja'tu, saya tarik kembali itu. Sampai pun kalau dia sudah dipenuhi hududnya sebahagian saja misalnya, turikal baki, maka sisa hukumannya itu ditinggalin dan enggak boleh diterusin lagi. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idra'ul hududu bisyubhat, tahanlah itu hudud bisyubhat, dengan syubhat. Jadi itu tadi ya yang beberapa pertemuan lalu kita sebut bahwa hududullah itu tidak untuk dijaharkan, diterangkan, maksudnya diumumkan kemudian siapa yang melakukan hayo ngaku, hayo enggak. Justru hududullah itu diminta oleh Allah dan Rasul, diminta untuk ditahan-tahan gitu. Apa bagaimana nahannya dengan syubhat? Apa salah satu syubhat? Syubhat itu keragu-raguan, jangan-jangan. Sampai kalau kemudian dia ngaku sebaliknya itu juga syubhat. Idra'ul hududu bisyubhat, tahanlah, cegahlah hududullah terjadi bisyubhat, dengan syubhat. Wa hadhihi syubhah, dan pengakuan, penarikan terhadap pengakuannya itu bagian daripada syubhat. Li jawazi sidqihi firruju, karena bisa jadi. Bisa jadi dia benar soal salah ikrar. Dia benar kalau ternyata dalam penarajat lisidki silit lijawa jisidki hifiruju, karena bisa jadi dia jujur dalam hal menarik ikrornya itu sendiri, dia jujur. Jadi tapi kalau dia bohong, Ustaz, ada kaidah al afu apa gimana al afu fil haddi khairun minal khata'i fil hadd gitu. Al-khata'u fil afwi khairun minal khata'i fil haddi. Salah memaafkan itu lebih baik daripada salah menghukum gitu. ada orang ngaku nih, saya berzinah gini-gini-gini. Datanglah hukum, karena udah ngaku kan ikra, ya udah dicambuk. Setengah dicambuk, dia bilang, nah saya salah. Saya narik ikra saya. Kemarin saya ngomong gitu cuman pengen gini-gini doang. Bukan sebenarnya saya bohong. Dia walaupun benar dia berzina, kita kan maafin nih. Udah 20 kali cambukan kita maafin. Udah gak usah diterusin, dia ngakunya gak berzina gitu. Walaupun dia berbohong, itu masih lebih baik kita salah memaafkan dibanding kita salah menghukum. Kaidahnya begitu. Al khata'u fil 'afwi khairun min al khata'i fil haddi. Salah memaafkan. Jadi kan hakim udah kita maafin, berarti dia enggak berzina. Walaupun kan hukuman itu salah tuh. Artinya putusan bahwa hakim memaafkan dia itu kekeliruan, karena asli memang dia benar-benar berzina. Tapi kesalahan dalam memaafkan itu masih lebih baik daripada salah menghukum, begitu maksudnya. Makanya adanya syubhat ini, pokoknya semua hal yang sifatnya apa? Membuat kualitas pengakuan itu berkurang, kita batalin, kan itu syubhat. Syubhat sekecil apapun kita batalin hadnya gitu. Li jawazi sidqihi fi ruju. Wa min ahsana ma yustadallu bihi dan dalil yang paling baik untuk kita jadikan argumen atas dasar syubhat, bahwa syubhat itu kita lakukan terhadap hudud. Jadi syubhat itu bukannya ada, kita cari juga enggak apa-apa. Kita cari-cari gitu. Ente jangan-jangan lagi ngantuk itu. Ente jangan-jangan lagi enggak sadar. Ente jangan-jangan gitu. Jadi bukan cuman terkuak sendiri syubhat itu, tapi kita cari juga enggak apa-apa, dan itu Nabi Muhammad nyontohin kepada kita nyari-nyari syubhat gitu. Nah, ini wa min ahsana ma yustadallu bihi, dan dalil yang paling baik untuk kita jadikan argumen bahwa syubhat itu kita lakukan untuk mencegah adanya hudud. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Ma'izin kepada Ma'iz. Ma'iz ini yang ngaku berzina, yang didorong-dorong sama temannya Hazzal. Hina tarafa bizina, ketika dia mengaku bahwa dia berzina, la'allaka qabalta. Nabi Muhammad kan nyari-nyari pertanyaan. Jangan-jangan ente lagi gila nih gitu. Jangan-jangan ente ngomongnya meracau, jangan-jangan lagi mabuk. Sampai kemudian Nabi Muhammad mengatakan la'allaka qabalta. Jangan-jangan ente cuma nyium doang, ente cuma nyium doang ngakunya zinaan gitu. Ente cuma nyium doang. Itu disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syubhat itu emang dicari. Jadi jangan nunggu dia terkuak sendiri, kita cari syubhat itu. Sebagaimana Nabi Muhammad mencari syubhat ketika ada orang yang datang mengaku berzina, seperti perempuan itu kan yang bawa bayi. Jangan-jangan ente lagi mabong, jangan-jangan ente lupa, jangan-jangan gini. Lalu Nabi Muhammad tanggukan enggak, tunggu sampai lahir, kan gitu. Setelah lahir datang lagi, tunggu sampai apa namanya, sampai nyusuin 2 tahun. Setelah nyusuin 2 tahun Nabi Muhammad udah enggak punya syubhat lagi tuh. Udah enggak punya syubhat lagi. Akhirnya ya udah itu perempuan dirajam, kan begitu. Falaula anna ruju'a makbul, kalau seandainya penarikan atas ikrar itu diterima atau tidak diterima, lam yakun lit'aridi bihi faidah, maka ta'rid, pengajuan Nabi Muhammad atas pernyataan-pernyataan tentang syubhat ikrar seseorang itu ya enggak ada faidahnya dong gitu. Jadi lam yakun lit'aridi fihi fa'idatun, maka tidak ada ta'rid, pengajuan pertanyaan syubhat itu dari Nabi Muhammad, jadi enggak ada faidahnya kalau rujuknya enggak diterima. Wa alam ketahuilah anna fa'idata ruju'i fil muharabati, bahwasanya fungsi atau manfaat daripada rujuk menarik kembali pengakuan dalam masalah muharabah, sukutu tahattumil qatli, yaitu terputusnya atau gugurnya tahattum. Tahattum itu kemungkinan qatl. Tapi qatlnya masih ada. Cuman kewajiban qatl ketika itu masih kemudian hilang. Artinya kan muharabah nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Muharabah itu kan bersatu di dalamnya ada hududullah dan hududul adami. Di dalamnya ada haknya Allah. Di dalamnya juga ada haknya manusia. Ketika orang mengaku, iya, saya yang malam itu tanggal sekian bulan sekian begal itu Fulan bin Fulan dan keluarganya. saya ambil mobilnya, saya lucuti seluruh hartanya, saya bunuh semuanya. Saya hanya menyisakan satu anak, itu pun bukan gara-gara sisa-sisain, tapi memang lupa, saya nggak tahu masih ada anak kecil. Nah, lalu kemudian dia, itu kan muharabah tuh, jatuh itu muharabah tuh, entah disalib, entah itu dieksekusi, atau entah itu di dieksekusi, disalib dan diasingkan. Auto qatta aydihim, atau dipotong tangannya silang, itu kan muharabah. Lalu kemudian ketika hari H misalnya eksekusi, dia mengatakan saya rujuk kembali terhadap pengakuan saya. Saya kemarin ngakunya tuh gini-gini padahal saya enggak ngelakuin. Nah, maka pengakuan itu hanya membatalkan tahattumil qatli. Membatalkan tahattumul qatli. Kelaziman bahwa dia akan dibunuh lagi. Dikisos dibunuh. Tapi hukuman lain seperti mengembalikan hartanya, atau mungkin bayar diat dari akilah dari keluarganya, itu tidak gugur. Yang gugur hanya kemungkinan dia dibunuh begitu. Karena kemungkinan bunuh itu haknya Allah. Tapi kan balikin harta itu haknya Adami. Dan rujuk tidak berlaku terhadap hak itu sendiri. La aslal qatli. Bukan pembunuhan. Inti pembunuhannya, maksudnya inti eksekusinya, kemungkinan untuk dieksekusi menjadi gugur. Tapi bisa jadi kemungkinan eksekusi itu terjadi lagi kalau si keluarga akilah menuntut itu. Jadi kan memang ada dua hak yang terjadi dalam muharabah. Ada hak Allah, ada hak Adami. Hak Allah untuk mengeksekusi menjadi gugur dengan rujuknya. Tapi kan kalau si keluarga mau kan gitu. Ya kan kata keluarga Akilah, enggak, kita maunya dia dieksekusi sebagaimana dia mengeksekusi keluarga kita, kan begitu. Ya maka jadi tahattum, keluzuman harus dibunuh menjadi hilang. Maka kemudian diserahkan itu kepada Akilah. La ta'la asul qati wa fi sariqati, dan rujuk terhadap pengakuan sariqah. Rujuk kepada pengakuan sariqah. Dia ngaku dulu pernah ngambil harta Fulan bin Fulan. Itu sukutu, itu membatalkan potong tangan. Sukutul qat'i membatalkan potong tangan. La sukutul mal, tapi tidak membatalkan kewajiban balikin harta. Harta yang diambil 700 juta, 700 dibalikin. Tapi dia gak ada kewajiban potong tangan. Kenapa? Karena haknya Allah boleh dirujuk kembali. Dia bebas daripada hak Allah. Artinya hududullah itu dia gak kenal. Tapi sedangkan hudud al-adami, haknya adami bahwa hartanya diambil, dia wajib bayar. Li'annahu haqqu adamiin, karena yang namanya harta itu haknya orang. Walihadha, dan karena ini juga, law aqarra, bahwasanya kalau dia bersaksi, annahu aqarra, bahwasanya dia memaksa imra'atan, annahu aqarra imra'atan, kalau dia memaksa perempuan ala zina untuk berzina, summa raja'a, kemudian dia menarik kembali ikrarnya, lam yaskutil mahr, maharnya enggak boleh gugur. Karena itu kan untuk kemuliaan al-budh, keharaman al-budh itu kemaluan, dan kemaluan itu mesti dibayar, dan nilainya mahal. Ya kalau kayak gini kan jatuhnya mahrul misli, lam yaskutil mahr, tapi maharnya tidak gugur. Dia mesti harus bayar, tapi hududullah yang bahwa dia mesti dicambuk karena dia berzina itu gugur. Karena rujuknya membatalkan hududullah. Wa yaskutul haddu, dan juga hadnya gugur. Alal madhab, menurut pendapat madhab tadi ya. Jadi maharnya enggak gugur karena maharnya hak ajami. Tapi hadnya itu gugur bahwa dia mesti dicambuk atau dirajam kalau dia musan. Walau qala, kalau kemudian dia mengatakan zanaitu bi fulana, saya berzinah dengan fulana, thumma raja'a, kemudian dia tarik kembali itu pengakuannya, saqata haddu zinah, maka had zinahnya gugur. Pendapat yang paling sahih, anna haddal qadhafi, bahwasanya had atau apa namanya hukuman terhadap orang yang menuduh berzina. Orang yang menuduh berzina kan dicambuk lama 80 kali, kalau enggak salah 80 kali atau 100 kali. Dicambuk itu la yaskut. Hukuman qadzab itu tidak gugur dengan rujuk. Kenapa tidak gugur? Li'anna haqqu adami. Karena hadul qadzab itu ternyata bukan milik Allah tapi milik manusia. Karena manusia yang menjadi objek bulian itu gara-gara dia menuduh berzina. Wal farqu baina. Tapi qadzab ini kan kalau dilakukan terhadap orang baik-baik. Tuh. Ini perempuan solehah. Ke masjid enggak pernah karena sholatnya di rumah, kan solehah kan gitu. Keluar rumah jarang. Kalaupun keluar seadanya cuman beli sayuran doang apa beli mecin di rumahnya kan gitu. Pokoknya solehah. Kemana-mana diantar bapaknya, kalau enggak diantar abangnya. Enggak pernah berlihat boncengan sama yang bukan mahram. Solehah lah pokoknya. Atau laki-laki juga soleh. Kemudian dituduh berzina. Nah, itu namanya qadzab itu. Karena qadzab itu haruslah terjadi kepada orang yang soleh. Orang yang afif, orang yang iffah. Orang menjaga diri. Tapi kalau orangnya tidak menjaga diri, tidak terkena qadzab itu yang nuduh. Gitu. Orangnya emang gak menjaga diri, aurat buka-bukaan, tiap hari pulang jam 10, jam 11 malam, yang nganterin laki-laki berbeda. Kan wajar kalau orang ngomong, pecun tuh kan gitu. Wajar kalau kemudian orang ngomong, lonte kan. Apalagi dia sendiri yang ngomong dirinya lonte, kan gak ada ifah-ifahnya. Dia tidak punya ifah sendiri dalam dirinya. Maka kalau kita menuduh, bukan berarti kita boleh nuduh berzinah, bukan. Tapi tuduhan berzinah dikatakan qadzab itu kalau tuduhan itu dilakukan kepada laki-laki atau perempuan yang soleh-soleha. Yang afif, yang menjaga dirinya. Sedangkan tuduhan itu keluar daripada orang kepada laki-laki atau perempuan yang tidak afif, emang tidak menjaga dirinya. Maka itu yang nuduh itu tidak masuk dalam kategori qadzab gitu. Dan qadzab itu haknya orang. Jadi kata dia, enggak, saya enggak maafin, saya mau dia dicambuk itu. Li'anna haqqu adami. Wal farq baina huquqillahi ta'ala wa haqqil adami, dan bedanya antara hukukullah, haknya Allah dan haknya manusia, anna haqqallahi ta'ala al-karima, bahwasanya haknya Allah yang maha mulia, mabniun alal musamaha, itu dibangun atas musamaha, atas toleransi, maaf memaafkan. Artinya Allah mudah memaafkan. Makanya dalam masalah waris kan juga gitu. Min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dainin, kan gitu. Kewajibannya kan tiga ya, orang mati itu pertama wasiat, waris, kemudian utang. Tapi dari tiga kewajiban ini yang didahulukan oleh ulama pengamalannya tuh utang dulu. Padahal utang tuh disebutkan terakhir kan gitu. Yang pertama tuh waris min ba'di wasiyatin au dainin, kan gitu. Dain yang terakhir. Tapi dain itu diawalkan. Kenapa dain hutang diawalkan? Karena hutang itu kaitannya dengan hak orang. Dan orang itu jarang yang mentoleransi terhadap harta. Kan seperti itu. Sedangkan haknya Allah untuk ditunaikan warisan dan juga wasiat itu Allah mabniun alal musamaha, itu haknya Allah dibangun atas musamaha, atas toleransi. Jadi kita ninggalin karena sebab dan uzur itu enggak ada masalah. Bi khilafil adami, berbeda dengan haknya adami, fa inna haqqahu mabniun alal musyakha alal musyahah, sedangkan haknya manusia itu mabniun alal musyahah, itu dibangun atas musyah. Musyah itu an-niza itu cekcok. Jadi kalau kita punya sangkutan hak orang, itu pasti ada cekcoknya dulu tuh. Ngomong A dulu, ngomong B dulu, barulah diputusin. Kan gitu. Artinya orang itu tidak ingin haknya dia digugurkan oleh orang lain. Dia pengen terjadi. Maka kalau hak adami enggak boleh rujuk sebagaimana masalah utang itu. Tapi kalau hak Allah, Allah Maha Pengampun gitu. Had itu harus diterapkan, tapi yang menerapkan itu harus hakim gitu. Kemarin kita udah bahas tuh di bab apa ya? Lupa. Jadi had itu harus ditunaikan, tapi yang menunaikan itu adalah hakim. Maka kewajiban adanya mahkamah syariah sebagai wadah untuk penaplikasian hududullah itu harus berdiri. Dan kewajiban berdirinya mahkamah syariah itu adalah kewajiban pemimpin. Kita tiba ngomong doang, tiba ngasih solusi, tiba ngasih saran, kita siapin nih teknis dan tata cara hukumnya. Kan gitu. Sedangkan pengadaan itunya ada pada pemimpin sebagaimana pengadaan amil zakat dalam sebuah negara. Itu kewajiban pemimpin. Maka ada atau tidak mahkamah syariah itu bukan dosa kita. Kewajiban kita ngasih tahu kepada orang yang mimpin. Mimpin gak bikin, ya Allah punya urusan kepada beliau. Tapi kita tuh gak punya kewajiban untuk menerapkan hududullah. Yang punya kewajiban itu adalah hakim. Dan hakim harus diangkat oleh sultan. Sultan itu dalam mahkamah, dalam fikih Islam itu bisa diraih dengan tiga, kan gitu. Wilayatul ahdi, kemudian ahlul halli wa naqdi, atau istaula. Pertama wilayatul ahdi, kerajaan itu monarki, raja nurunin kepada anaknya, itu monarki. Atau yang kedua dengan ahlul halli wal aqdi, kita kumpulin orang-orang pintar, kita pilih pemimpin. Kayak kita di ini ada DPR MPR yang kita sebut ahlul halli wal aqdi, yang ternyata dia juga gak bisa milih pemimpin, akhirnya diserahin kepada kita. Jadi ada pemilihan langsung. Atau yang ketiga kudeta, istila atau istaula dalam bahasa, lupa gitu. Jadi tiga cara untuk meraih kekuasaan ini dibenarkan dalam fikih Islam. Dan kalau kita lihat buku-buku fikih yang ditulis oleh ulama, itu kan mereka di dalam masa kudeta dari satu kerajaan ke kerajaan lain, kan gitu. Jadi itu tiga cara yang dibenarkan. Dan kita udah punya nih ahlul halli wal aqdi. Nah, maka pemimpin yang ada pada sekarang secara fikih Islam itu sah. Wajib ditaati malam ya'mur bimaksiat, selama enggak nyuruh maksiat, kan gitu. Nah, kita juga punya kewajiban untuk mengontrol, memastikan pengawalan yang ketat terhadap jalannya pemerintahan, kan begitu. Summa kaifiyatir rujuk, begitu Pak Ustaz Dimyati. Summa kaifiyatir rujuk, kemudian cara atau teknis untuk menarik kembali fil ikrari dalam pengakuan, ayyakul, dia tiba ngomong aja, kadzabtu fi ikrari, kemarin saya bohong aku, begitu. Au raja'tu anhu, saya rujuk, saya tarik kembali itu pengakuan saya. Au lam azin, atau saya enggak berzina. Au lam azni, saya belum enggak pernah berzina. Begitu. Au la hadda li, au la hadda alayya, atau saya enggak pantas dihukum. Tidak ada had bagi saya. Walau qala, kalau kemudian seandainya dia mengatakan la tahudduni, jangan hukum saya, gitu. Falaisa birujuin, itu bukan rujuk. Itu bukan redaksi rujuk. Jadi redaksi rujuk itu roja'tu, saya tarik kembali, roja'tu iqrari, saya tarik kembali iqrarku. Kadzabtu fi iqrari, kemarin saya bohong. Au lam azni, demi Allah saya enggak berzina, itu rujuk. Tapi kalau perkataan la tahudduni, jangan hukum saya, itu bukan rujuk, begitu. Falaisa birujuin ala sahih, maka itu bukanlah rujuk menurut falaisa birujuin ala rajih, itu bukanlah rujuk menurut pendapat yang rajih. Lihtimali ay yurida ay yu'fa anhu. Lihtimal, karena ada kemungkinan perkataan la tahudduni itu bukan menarik ikrarnya, dia tetap menetapkan ikrar, cuman kemungkinannya itu dia minta dimaafin. Lihtimal ay yurida ay yu'fa anhu, karena kemungkinan kalimat itu bukan membatalkan ikrar, tapi kemungkinannya adalah dia pengen ay yurida, dia pengen ay yu'fa anhu, untuk dimaafkan. Au hatta yakdi dainahu au ghairi dhalik, atau bahkan terhadap hatta yakdi dainah, sampai dia menunaikan hutangnya, atau maksudnya apa nih? Mungkin penunaian hutang ya terhadap rujuk. Wa qala al-Mawardi, Imam al-Mawardi mengatakan, qala Imam al-Mawardi, mentari Ustaz Dimyati belakangan, kita beresin dulu. Waqala al-Mawardi, Imam al-Mawardi mengatakan yus'al, ditanya. Jadi orang yang ngomong la tahudduni, jangan hukum saya layut, itu yus'al, ditanya. Ditanya itu, fa idza bayyana, kalau dia kemudian menjelaskan kenapa dia ngomong begitu, amila umira bi muradihi, kita kerjain apa maksudnya. Kalau maksudnya mau dimaafin, kita maafin, tapi hatinya enggak kan gitu. Kalau maksudnya dia mau rujuk, kita rujuk kembali, itu ikrarnya. Walau qala ba'da syahadati syuhudi ala iqrarih, kalau seandainya dia ngomong ba'da syahadati syuhud, setelah adanya persaksian saksi atas ikrarnya. Jadi dia udah ngomong, kemudian dan setelah dia ngomong saksinya banyak. Iya, saya bersaksi. Saya bersaksi bahwa Fulan bin Fulan telah melakukan ikrar gini-gini. Saksinya, iya saya juga kemarin ngelihat dia ngomong gini-gini. Saya juga, wow, gitu. Ama akrar tu, kemudian dia mengatakan, walau qala ba'da syahadati syuhud, kalau dia mengatakan setelah banyak saksi terhadap ikrarnya, dia mengatakan, ma akrar tu, saya enggak pernah ikrar seperti itu, fakila, maka dikatakan pendapat ulama dikatakan huwa qaulihi raja'tu, itu seperti perkataan raja'tu, seperti perkataan rujuk terhadap ikrarnya. Wal asahu, bayang pendapat yang paling sahih, annahu laisa birudu, annahu laisa biruju, bahwa itu bukanlah rujuk. Wa kita terus ini, baru ntar dia habis baru kita jelasin. Wal asahu annahu laisa birujuin, tapi pendapat yang sahih itu tidak bukanlah rujuk. Wa tardul wajhaini wa mahallul wajhaini, dan masalah dalam dua pendapat tadi, apakah dia rujuk atau bukan rujuk, fi qawli huma kadziban, yaitu kalau dia ngomong dua orang itu berbohong. Jadi misalnya gini contohnya nih. Ketika ada orang yang bersaksi datang ke hakim. Hakim, saya kemarin bersaksi. Saya bersaksi bahwa saya kemarin ngelihat Fulan bin Fulan, dia ngaku kalau dia zina gitu. Ada dua orang lagi datang. Ya hakim, saya juga saksi. Saya melihat kemarin dia, saya dengar pakai kuping, saya lihat pakai mata, dia ikrar, dia ngaku kalau dia berzina. Ini dua orang. Kemudian ini dipanggil nih yang ikrar nih. Katakanlah yang ikrar namanya siapa nih? Ikrar berzina yang ngaku Andri lah gitu ya. Misalnya, Andri, dua orang bersaksi bahwa ente berikrar, ente berzina. Gitu. Lalu kata si Andri, huma kadziban, dua orang itu bohong tuh. Ah gitu. Apakah ngomong dua orang itu bohong itu sebagai rujuk atas ikrar yang sudah disaksikan itu? Kila, dikatakan itu rujuk, tapi dikatakan juga dalam pendapat yang paling sahih bahwa itu bukan rujuk gitu. Bahwa itu wa tardul wajhaini, dan dua masalah, maksudnya dua pendapat apakah itu rujuk atau bukan rujuk, itu mahallul wajhaini, objek daripada dua pendapat ini. Kalau si orang yang mengaku itu mengatakan huma kadziban gitu. Huma kadziban. Tapi kalau yang ngomong huma kadziban, mungkin itu dikatakan sebagai rujuk, walaupun tidak dijelaskan sini. Wallahu taala alam, insyaallah kita lanjut di pertemuan besok hari Jumat ya. Insyaallah kita lanjut dari Jumat besok. Ini beberapa hari ini kita lagi kurang sehat nih sekeluarga. Pilek, lagi pada pilek. Jadi kalau di rumah satu orang pilek, yang lain pada pilek semuanya. Akhirnya kadang bangunnya telat, kalau kadang udah bangun tapi megangin bocah dulu, megangin bocahnya sampai lama, nangis mulu. Jadi beberapa kali kita absen. Termasuk juga rencana kita baca kitab Jawahirul Kalamiyah masih tertunda. Insyaallah beberapa waktu ke depan kita jelaskan. Termasuk apa namanya, beberapa hari ini kita repot nih karena mau pindah lokasi lagi. Ini kan kitab-kitab yang banyak sini kan udah kita bawa sebahagiannya ke tempat yang kita mau tempatin, insyaallah awal tahun depan gitu ya. Warisan itu dibagi, ini sebaiknya sesegera mungkin. Kalau kemudian belum dibagiin kemudian meninggal, ya udah, enggak ada masalah, tinggal bagi manual, artinya bagi pertama warisan orang yang meninggal pertama, yang kedua waris. Jadi enggak ada masalah. Jadi tidak ada masalah atas penundaan tersebut selama penundaannya bukan karena kesengajaan gitu. Kemudian jika penguasa sekarang tidak menerapkan itu, ya kita dakwah. Dan yang kita lakuin ini kan dakwah juga. Kita baca kitab, kita jelasin ada mahkamah syariah, bahwa hukum syariah harus dibenarkan. Kita ke ini, ngomong lagi ke dewan. Ya ngomong ke dakwah ke dewan yang kita pilih. Kan biasanya ada masa reses kan anggota dewan datang ke kita. Nah, kita sebagai orang yang milih dia kan kita punya hak. Pak dewan, saya punya saran gini. Jadi yang kita lakuin sebisa mungkin sesuai dengan ketentuan agama. Agama bilangnya ngomong. Kalau kita punya kuasa, agama bilang pakai kekuasaan. Tapi kalau nggak punya kuasa, nggak punya ngomong juga, nggak bisa didengerin, setidaknya hati kita membenci kemaksiatan itu terjadi. Kan begitu. Pindahnya dekat Ustaz Maulana, pindahnya ke Erpetra, dekat Erpetra Dahliah. Erpetra Dahliah itu, Erpetranya Kampung Tengah. Jadi Erpetra Kampung Tengah, naik dikit, nah itu tuh, di dalam gang. Jadi alhamdulillah ada rezeki beli rumah di situ. Ini kan kontrak nih. Kalau di situ kita beli rumah. Beli rumahnya udah dari bulan kemarin alhamdulillah. Cuman nanggung ngabisin kontrakan di sini sampai akhir tahun begitu. Jadi pindahnya enggak mana-mana kan kita orang Betawi mah kan enggak boleh jauh sama keluarga. Kagak betah jauh-jauh kan gitu. Jadi di Erpetra Dahliah itu jatuhnya RW 2, kan sini RW 3, itu RW 2 gitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut dan saya mengkoreksi dari para asatid, guru dewan asatid dan juga teman-teman sarjana muslim jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan dan juga penjelasan. Bisa melalui kolom komentar, juga bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.